Fikir Nabi SAW, bagaimana umat dapat diselamatkan? Bagaimana umat untuk bawa umat pada Allah SWT? Bahkan sebahagian ada arifin billah wa ta'u, orang yang mengamalkan doa 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu petang, maka dia akan dekat pada Allah SWT. Apa doa dia? Allahumma ghfir ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma tajawuz an ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang mudah. Ya Allah, rahmatlah kepada ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, engkau kasihanilah ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa yang mudah, tuan-tuan, diamalkan 3 kali waktu pagi dan 3 kali ni waktu petang, dia akan hampir pada Allah SWT. Allah SWT akan makbulkan doa dia. Tuan-tuan dimuliakan Allah SWT, kalau tahap macam tu, kalau doa mengenai umat Allah SWT ganjarkan ganjaran seperti itu, apatah lagi orang yang angkat kaki, buka langkah pergi jumpa orang, bagi tahu orang, cakapkan tentang kebesaran Allah SWT, ajak manusia kepada Allah SWT, bagaimana ganjaran mereka? Maya nangis-nangis doa waktu malam, nangis-nangis doa, ya Allah ampunkan umat, ya Allah.